Om Swastiastu, Salam Nusantara. Perkenalkan, saya Komang Era Patricia, jurnalis masyarakat adat BW Aman Bali dan juga merupakan masyarakat adat dalam Tamdingan. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang ritual yang ada di adat dalam Tamdingan. Namun sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit tentang masyarakat adat dalam Tamdingan. Jadi, masyarakat adat dalam Tamdingan adalah masyarakat adat tua yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Bali Kuno. Nama Tamdingan sendiri diyakini berasal dari kata tambe dan eling, yang mana tambe berarti obat dan eling berarti sadar, sehingga Tamdingan bermakna obat penjaga kesadaran, sadar akan pentingnya alam, dan sadar bahwa alam adalah sumber kehidupan. Menjaga kelestarian alam adalah bagian dari keyakinan masyarakat adat dalam Tamdingan. Masyarakat adat dalam Tamdingan menganut keyakinan yang disebut dengan Piagam Gametirte, yang bisa diartikan sebagai agama air, sebuah keyakinan yang memuliakan air dan selalu menjaga harmoni dengan alam. Nilai-nilai dalam menjaga kelestarian alam ini banyak diwariskan oleh para leluhur kami dalam berbagai ritual. Dan salah satu ritual terbesar yang ada di masyarakat adat dalam Tamdingan adalah ritual yang disebut dengan Karie Alilitan. Pada ritual Karie Alilitan ini terkandung konsep nyegar gunung yang mengajarkan nilai-nilai konservasi secara holistik. Karena nyegar gunung adalah sebuah filosofi bahwa antara laut dan gunung adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ritual Karie Alilitan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali dan mempunyai tujuan utama untuk membersihkan dan menyucikan alam beserta isinya, serta senantiasa menjaga harmoni alam. Nah, proses Karie Alilitan ini dilaksanakan berdasarkan pesasihan, di mana ritual ini dimulai pada kembanging sasih kedase atau yang biasanya jatuh pada bulan April sampai pada kembanging sasih kelima atau yang biasanya jatuh pada bulan November. Sebelum melakukan rangkaian proses lilitan karie, masyarakat adat dalam Tamdingan akan mengadakan ritual upacara yang disebut dengan penglukat gumi. Nah, penglukat gumi ini bertujuan untuk menyucikan dan membersihkan alam beserta isinya dengan sarana air suci atau yang biasa kami sebut dengan tirte. Rangkaian karie alilitan selanjutnya yaitu adalah ritual karie dalu yang diselenggarakan pada sasih kase atau yang biasanya jatuh pada bulan Juli. Kata dalu berarti pepetengan atau kegelapan, di mana alam semesta beserta isinya berada dalam kegelapan atau kekotoran, sehingga perlu dilaksanakan ritual upacara untuk membersihkan dan menyucikan bumi. Setelah karie dalu, ada ritual yang disebut dengan bongkol karie. Ritual bongkol karie ini dilaksanakan untuk membersihkan 7 unsur di dasar bumi dengan tujuan untuk menguatkan dan membersihkan dasar bumi. Selanjutnya adalah ritual karie alit ngetige atau yang lebih sering disebut dengan pengrakih. Setelah bongkol karie atau penguatan dan pembersihan bumi, masing-masing masyarakat melaksanakan upacara pengrakih atau karie alit di pura ragante atau sanggah atau merajan. Setelah pengrakih, ada ritual yang disebut dengan karie penyahjah. Selain untuk penyucian kawasan, ritual ini ditujukan juga untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan, serta sebagai ucapan syukur atas kesuburan dan kelimpahan air yang bersumber dari Danau Tamdingan. Setelah karie penyahjah, ada karie yang disebut dengan madianing karie. Dari penglukat gumi sampai karie penyahjah, rangkaian ritual ini merupakan rangkaian proses pembersihan dan penyucian alam. Maka pada madianing karie, dilakukan ritual ke segara atau ke laut untuk menetralisir segala kekotoran dari proses pembersihan tersebut, karena diyakini bahwa laut adalah penetralisir segala kekotoran. Pada madianing karie ini, masyarakat adat dalam Tamdingan akan berjalan sejauh kurang lebih 21 km dari Desa Goblek sampai ke Segara Labuan Aji. Melastik ke Segara Labuan Aji ini bertujuan untuk memohon agar segala kekotoran di semesta ini dinetralisir. Dan selain itu, tujuan dari ritual ini juga untuk melimpahkan merte atau berkah kepada panjak pengulu yang ada di sepanjang perjalanan yang dilalui. Setelah madianing karie, Ada lagi ritual yang disebut dengan Pucaking Kari atau juga bisa disebut dengan Ngayu-ayu. Kari pengayu-ayu ini biasanya jatuh pada bulan November dan merupakan puncak dari Kari Alilitan. Upacara melasti selalu menandai akhir dari lilitan Kari karena ritual yang dilakukan adalah Kari. Kari adalah bahasa Bali yang bisa diartikan sebagai bekerja. Bekerja yang dimaksud di sini adalah bekerja untuk membersihkan alam dari segala kekotoran, bekerja untuk memperoleh kesejahteraan. Maka dari itu, Kari selalu diakhiri dengan nyiramang atau menyucikan dui arci lekite sebagai sarana prasarana yang dipakai selama ritual. Baik, demikian ritual Kari Alilitan sejauh pemahaman saya berdasarkan penuturan dari para tetua masyarakat adat dalam Tamlingan yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Nusantara. Om Santi, Santi, Santi, Om.